Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnari wa ilannar. Hadirin sekalian, kita akan membahas hadis yang kelima dari Arba'in An-Nawawiyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Hadis yang mulia ini termasuk hadis sebagai pondasi dan dasar agama, termasuk hadis yang menjelaskan tentang masalah usuluddin. Perawinya hadis ini tidak lain lagi dan tidak asing, yaitu ummahatul mu'minin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha, barang siapa yang mengada-ada." Kata-kata ahdatha dari syai'un hadisun, sesuatu yang baru. Fi amrina hadha, di dalam masalah urusanku ini. Yang dimaksud al-amru di sini adalah ad-dinu wasyari'ah. Ya? Ad-dinu wasyari'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, tugasnya bukan untuk berdagang. Bukan untuk ngurusin pertanian. Apalagi perindustrian, akan tetapi menegakkan ad-dinu wasyari'ah. Maka yang dimaksud fi amrina hadha, yang dimaksud adalah ad-dinu wasyari'ah. Ma laysa minhu, perkara yang diada-ada itu tidak ada dalilnya dan tidak ada asasnya, tidak ada asal-usulnya. Maka fahuwa raddun, syariat, ajaran, cara-cara beragama yang tidak ada dalilnya tersebut ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, namun lafadznya adalah lafadz Bukhari. Adapun lafadznya Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang beramal suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak termasuk urusanku, yaitu asy-syari'atu wad-din, fahuwa raddun, maka ajaran, cara atau cara-cara beribadah tersebut ditolak. Dari hadis ini, hadirin sekalian, sebelum saya jelaskan secara rinci pentingnya berpegang teguh terhadap sunnah dan bahaya bid'ah, dan mungkin nanti agak memanjang karena masalah ini penting. Berarti kebid'ahan dan apa-apa yang diada-ada bukan kaitannya dengan agama dan syariat dibolehkan. Tidak dilarang. Suatu contoh, membuat peralatan perang yang dulu tidak ada di zaman Rasulullah. Boleh. Membuat peralatan perkantoran. Membuat sarana dan prasarana. Alat komunikasi, semuanya adalah hal-hal yang tidak ada dan tidak menyentuh terhadap ajaran syariat, maka bukan termasuk bid'ah yang dilarang. Ini yang harus kita catat dengan baik. Hadirin sekalian, di sana ada sesuatu ucapan dari ulama bahwa ada tiga perkara yang tidak bisa ketemu. Yang pertama, tauhid tidak akan bisa ketemu dengan syirik. Sunnah tidak akan bisa ketemu dengan bid'ah. Dan ta'at tidak akan bisa ketemu dengan maksiat. Begitu juga orangnya. Ahlu tauhid tidak akan bisa ketemu dengan ahlu syirik. Ahlus sunnah tidak akan bisa ketemu dengan ahlul bid'ah. Dan ahlul ta'ah tidak akan bisa ketemu dengan ahlul maksiat. Maka sebelum saya menjelaskan tentang definisi bid'ah, ruang lingkup bid'ah dan macam-macamnya, saya akan menjelaskan pentingnya memegang teguh serta mempelajari dan memahami as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah, pada dasarnya ajaran Islam yang telah kita miliki bersama ini konsepnya sudah sempurna dan paripurna. Dasarnya dari firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ketika ayat ini turun, maka ada seorang Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, ada suatu ayat yang kalau seandainya turun kepada kami, maka harinya akan saya jadikan perayaan. Umar bin Khattab menanyakan ayat apa itu. Kemudian Yahudi membaca ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ternyata hadirin sekalian, sebagian umat Islam ini lebih lemah kepercayaannya terhadap ayat ini. Orang Yahudi yang sekarang ini tidak percaya sama Islam, meyakini bahwa ini adalah ayat yang sempurna, ayat yang hebat, dan ayat yang memiliki kandungan-kandungan yang mendasar untuk dasar agama. Sehingga Abdullah ibnu Abbas mengatakan, Allah menghabarkan kepada orang-orang mukmin dengan ayat itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Menghabarkan apa? Menghabarkan bahwa konsep iman, konsep Islam itu sudah sempurna, tidak usah ditambahi. Dan sudah cukup, tidak usah dikurangi. Barang siapa yang ingin diridai Allah dan selamanya tidak dimurka, cukup mengamalkan ajaran itu. Enggak usah nambahin, enggak usah ngurangi. Sehingga di sini ada beberapa dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah, serta pernyataan sahabat dan tabi'in, pentingnya kita berpegang teguh terhadap agama yang sudah ada ini. Tidak usah nambahin, tidak usah ngurangi. di antaranya di dalam firman Allah surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Kita ulangi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jika datang kepada kalian dariku hudan, petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjuk, artinya al-Islam, al-Iman yang telah dibawa oleh Rasulullah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Berarti di sini, Bu, siapa yang sekarang ini mencoba untuk mencari hidayah dari selain yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan tersesat dan celaka. Dalam surat Al-An'am juga ditegaskan ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Fattabi'uhu di sini adalah al-amr. Kalau kita belajar nahwu, al-amru yadullu alal wujub. Amr itu selalu menunjukkan kepada perkara yang wajib, kecuali ada dalil yang membelokkannya. Sementara di sini tidak ada dalil yang membelokkan. Berarti mengikuti jalan Rasulullah itu wajib. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Mujahid dan Abdullah ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud as-subul di sini adalah as-syubhat wal-bid'ah wal-dalalat. Syubhat, kebid'ahan dan kesesatan. Maka kalau yang kita ikuti adalah syubhat, kebid'ahan dan kesesatan, fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan berpecah belah. Kalian akan menyelisihi jalannya, yaitu jalan Rasul. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Lebih tegas lagi di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu. Apa saja yang sekarang ini dibawa oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul, fakhudhu, maka ambillah. Ayat 7. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Kenapa, Bu? Karena segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah pasti mengandung hikmah dan maslahat, walaupun belum kita ketahui. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mengandung kerugian dan mudharat, mengandung bahaya, walaupun belum kita ketahui di saat mengamalkan. Sehingga seorang muslim ketika mengamalkan sunnah Rasul, yang dikedepankan itu bukan pertanyaannya, ngeyelnya, akan tetapi tadbik dan pengamalannya. Diamalkan dulu, tunduk dulu. Sekarang kita ketahui hikmahnya atau tidak kita ketahui hikmahnya, itu nomor sekian. Karena kita yakin apa yang diperintahkan Rasulullah pasti baik, dan yang dilarang Rasulullah pasti merugikan. juga di dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ayat 24 surat Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala yang memanggil amanu istajibu lillahi war rasul? Karena memenuhi panggilan, ajaran, perintah Allah dan Rasulnya itu tidak manfaat kecuali orang yang memiliki al-iman. Maka di sini Allah memberikan khitab, memberikan ajakan, difokuskan kepada orang yang mau, yaitu amanu. Maka penuhi panggilan Allah dan Rasulnya ketika memanggil kalian untuk menghidupkan kalian. Apa yang dimaksud lima yuhyikum di sini? Yang dimaksud adalah ajaran-ajaran yang menghidupkan rohani kita. Ajaran-ajaran yang menjadi sinar terang hati kita. Ajaran-ajaran yang menerangi hidup kita sehingga kita hidup, kata orang, lebih hidup lagi dengan sunnah. Apa juga hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan cinta tidaknya seseorang itu tergantung mau mengikuti Rasul atau tidak. Perhatikan di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku, mengklaim bahwa kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ini secara tidak langsung seakan-akan Allah mengatakan, cintamu itu masih diragukan. Cintamu itu bisa saja palsu kalau kamu belum bisa membuktikan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 63 mengancam. Kalau ayat-ayat tadi mengajak dan memuji atau mendorong, memotivasi, kalau ayat ini tidak hanya itu, mengancam dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang menyelisih sunnah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah mereka-mereka takut ketika menyelisihi perkaranya, yaitu perkara Rasulullah, sunnah Rasul. Takut terhadap apa ibu-ibu sekalian, hadirin sekalian? Takut terhadap bencana, fitnah yang menimpa mereka. Fitnah ini macam-macam. Fitnah perpecahan, fitnah perselisihan, fitnah syirik, fitnah kufur, fitnah bid'ah, fitnah kemaksiatan. Itu semua, hadirin sekalian, akibat dari menyelisih sunnah. Coba kalau orang itu tunduk terhadap perintah Rasul, tidak akan ada syirik, kan? Kalau mentaati Rasulullah, tidak akan ada perpecahan. Kalau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, tidak ada maksiat, tidak ada syirik, tidak ada kufur, tidak ada bid'ah, tidak ada khurafat. Ini. Au yusibahum adzabun alim, atau tertimpa satu azab yang pedih nanti di hari kiamat. Dari ayat ini, hadirin sekalian, musibah akibat menyelisih sunnah, dunia ketimpa fitnah, akhirat kena azab yang pedih. Nas'alullahal afiyah, semoga Allah menjaga kita dari itu. Ancaman satu lagi dari surat An-Nisa ayat 115. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang penjelasan-penjelasan petunjuk, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti jalan-jalan selain jalan orang mukmin, artinya ijma'ul ummah, menyelisihi ijma'ul ummah, menyelisihi aqidah ummah, menyelisihi kesepakatan umat mukmin, nuwallihi ma tawalla, maka dia akan kami biarkan leluasa di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, nanti di akhirat kami akan memanggangnya di atas jahannam. Wa sa'at masira, itu seburuk-buruk tempat akhir nanti. Subhanallah, berat sekali. Sehingga kalau kita meneliti dan mempelajari dengan seksama, bahaya menyelisih sunnah itu tidak ada satu bahaya yang paling bahaya. Maka di sini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak sekali mendorong kita untuk berpegang teguh terhadap sunnah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Syuraih Al-Khuzai, qala, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama kami. Qala, kemudian beliau bersabda, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bukankah kalian menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah? Qalu, sahabat-sahabat menjawab, bala, iya ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Qur'an ini, tarfuhu, satu ujungnya biadillah, di tangan Allah, wa tarfuhu biaidikum, dan satu ujung lagi di tangan kalian, fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah, maksudnya adalah as-sunnah, fa innakum, sesungguhnya kalian, lan tadillu, tidak akan sesat, walan tahliku, dan tidak akan hancur, ba'dahu, setelah berpegang teguh terhadapnya abadan selama-lamanya. Ini memberikan motivasi kepada kita agar berpegang teguh terhadap sunnah. Satu hadis lagi dari Al-Irbat bin Sariyah, qala, dia bersabda, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, disebutkan di dalam riwayat lain itu salat asar. Thumma aqbala alaina, kemudian Rasulullah seusai salat asar menghadap kepada kami, fa wa'adana mau'izatan ubalighatan, kemudian Rasulullah memberikan satu ma'idah, nasihat yang sangat dalam, zarifat minhal uyun, yang membuat air mata bertetesan, menangis. Famada ta'hadu alain ilayna ya Rasulullah, apa yang engkau ingin berikan janji ikatan kepada kami ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah, saya berpesan kepada kalian dengan taqwallah, wassam'i watta'ah, dan mendengar selalu ta'at kepada siapa saja, terutama kepada pemimpin, wa in abdan habasyian, kalau seandainya pemimpin itu atau orang itu yang kita taati seorang budak dari Habasyah, fa innahu may ya'ish minkum, barang siapa di antara kalian hidup maksudnya setelahku. Fasayara ikhtilafan katsiran, akan melihat perbedaan perselisihan yang sangat banyak sekali. Maka fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah terhadap sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan dengan sunnah khulafa yang mendapatkan petunjuk lagi lurus. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Artinya hadirin sekalian, ini wasiat tidak tanggung-tanggung, menunjukkan betapa dahsyatnya pengaruh fitnah perpecahan itu. Wa'addu 'alaiha binawajid, bukan hanya berpegang teguh erat-erat, tapi dibarengi dengan gigitan yang kuat. Biasanya orang itu kalau mau jatuh atau tenggelam dapat pegangan bukan hanya dipegang erat-erat, biasanya sambil gigit supaya tidak jatuh. Ini menunjukkan fitnah yang akan terjadi, terutama fitnah perpecahan itu ngeri hadirin sekalian. Umat pecah sana pecah sini, membuat kesesatan di sana sini, sehingga sebagian orang-orang yang tidak tahu sunnah dibikin bingung. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-ada, maksudnya bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin, karena setiap yang diada-ada itu bid'atun, bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat tanpa pengecualian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memangkas akan ada di antara orang-orang yang mencoba ingin menambah-nambah ajaran yang menganggap itu baik, ternyata tidak baik di hadapan Rasulullah. Pernah ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah untuk mengecek dan menanyakan tentang ibadah Rasulullah. Kemudian dia telah menemukan ibadah Rasulullah itu biasa-biasa saja. Ya puasa, ya tidak, ya makan, ya ini, kadang-kadang makan daging, ya. Kadang-kadang dia sholat, kadang-kadang tidur. Maka taqalluhu, orang ini menganggap, wah, kalau Rasulullah seperti itu kan wajar-wajar saja, karena sudah dijamin masuk surga. Kita ini apa? Kita kan gak dapat jaminan kalau begitu. Di antaranya yang satu mengatakan, inni usallil laila abadan, kalau begitu saya akan sholat terus menerus, gak pernah tidur. Yang satunya bilang, inni asumud dahra wala uftir, saya akan puasa terus menerus, gak akan buka. Yang lainnya juga mengatakan, inni a'tazilun nisa, saya akan menghindar perempuan, artinya fala atazawwad, tidak nikah. Faqala Rasulullah lahum, kemudian Rasulullah keluar menemui mereka dan bersabda, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum laku lahu, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqut wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah dibanding kalian-kalian. Saya itu puasa juga buka, makan. Saya itu sholat juga tidur. Saya itu juga menikahi perempuan. Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka bukan tergolong dariku. Artinya keluar dari sunnah, keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Ini biasanya, hadirin sekalian. Rata-rata orang yang berbuat bid'ah, mengadakan suatu kebid'ahan, awalnya itu istihsan, menganggap baik terhadap sesuatu. Ternyata sesuatu itu tidak dianggap baik oleh agama. Ini kasusnya seperti yang terjadi di zaman Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Abu Musa al-Ash'ari jalan-jalan menemukan di suatu masjid ada halaqah. Satu halaqah membawa kerikil 100, menyuruh jamaah yang lainnya membaca. Berbacalah kalian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. yang satunya lagi menyuruh untuk membaca tasbih subhanallah, subhanallah 100 kali dengan kerikil. Yang satunya lagi menyuruh alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Abu Musa al-Ash'ari tidak bisa menegur dari sisi baik, tapi dari sisi tertentu tidak ditemui di zaman Rasulullah. Akhirnya dilaporkan kepada Abu ini Abu Mas'ud ibni Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud menyuruh dan meminta untuk supaya ditunjukkan di mana masjidnya itu. Ditunjukkan di sana. Maka dia dengan penutup mukanya, kenapa dia mengenakan penutup muka? Karena nanti kalau ketahuan dari jauh itu Abdullah ibnu Mas'ud, belum tahu duluan sudah bubar. Takut. Takut. Siapa? Abdullah ibnu Mas'ud itu sudah tahu semua. Setelah dia masuk ke masjid baru membuka mukanya, lalu pada terperangah kemudian mengatakan, betapa cepatnya kalian sekarang berubah, membuat ajaran. Pakaiannya Rasulullah belum rusak. Baru saja kemarin meninggal dunia. Kalian sudah membuat seperti ini. Katanya mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman. Karena anaknya namanya Abdurrahman. Kami ini tidak menginginkan kecuali kebaikan. Dibalas dengan tegas oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Berapa banyak orang yang ingin baik. Tapi tidak nyampe seperti inti-inti ini. Artinya memang begitu hadirin sekalian. Orang yang berbuat bid'ah rata-rata awalnya itu menganggap baik terhadap kebid'ahan itu. Dianggap nanti akan mendapatkan pahala. Tetapi tidak ada dalil, akhirnya ditolak. Adapun pendapat-pendapat para sahabat tentang pentingnya kita itu berpegang teguh terhadap sunnah. Dan juga kita harus menjauhi bid'ah. Di antaranya ucapan Abdullah ibnu Mas'ud. Alaikum bitaqwallah. Tetaplah kalian berpegang teguh dengan taqwallah. Wahadihil jama'ah. Dan terus berada di atas jama'ah. Yang dimaksud adalah jalan hidup Rasul, sahabat dan tabi'in. Itu jama'ah. Jama'ah. Fa'innallaha sesungguhnya Allah lan yajma'a ummata Muhammadin ala dalalatin. Mengumpulkan umat Muhammad ini sepakat di atas kesesatan itu tidak mungkin. Wa alaikum bisabri, bersabarlah kalian. Hatta yastariha barrun au yastaraha min fajir. Bersabar sampai orang baik-baik ini bisa beristirahat, enak mengamalkan sunnah. Artinya ahli bid'ah itu hilang karena kesabaran kita. Atau memang yustarahu min fajirin, kita sampai diambil oleh Allah meninggal dunia, diistirahatkan dari orang yang jahat. Mati itu kan kalau sudah lingkungan jahat, tidak koron-koron kan sama aja istirahat itu. Pekel tiap hari mikiri ahlul bidah. Gitu. Dalam suatu makalah yang lainnya dari Abdullah ibnu Mas'ud. Alaikum bil ilmi qabla ayyukbat. Teruslah kamu belajar, belajar terus. Mempelajari ilmu sebelum ditarik. Masya Allah. Disebutkan di dalam suatu hadis ibu-ibu sekalian. Min inna min asyratis sa'ah. Sesungguhnya pertanda dari hari kiamat. Ayyakillal ilmu. Menyedikitnya ilmu. Wa yakthurul jahlu. Dan merajalela kebodohan. Wa yafsuz zina. Dan merajalela perzinaan. Wa yashrabul khamru, dan diminum khamr. Itu mumpung belum diangkat ilmu ini kita pelajari. Wa iyyakum, dan hindarilah wattanattu'a, berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu akan menghancurkan. Orang berlebihan zikir pasti membuat bid'ah. Orang berlebihan puasa nanti akan juga membuat suatu bid'ah. Puasa Senin Kamis kurang, akhirnya apa? Puasa setahun luput. Ya, semua berlebihan. Niat juga berlebihan, akhirnya apa? Sholat maghrib takbirnya 7 kali. Karena kurang mantep. Ya, itu. Jadi was-was. Wattabaddu'a, dan berbuat bid'ah. Wattama'a, wata'amuk, dan selalu mencari-cari ta'amuk dan tanatuk itu gini, Bu. Jadi kalau ta'amuk dan tanatuk itu menjadikan sesuatu yang sunnah wajib sama saja, semuanya wajib, ini enggak benar. Syariat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Orang itu kalau sudah ta'amuk berlebihan, itu yang sunnah-sunnah juga diwajibin. Enggak benar. Tuh, yang wajib didudukkan sebagaimana wajarnya, yang sunnah artinya tidak wajib kita dudukkan sebagaimana adanya. Dari Abu Darda, ini sahabat besar Rasulullah juga mengatakan, lan tadilla ma akhadtum bil athar. Kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh dengan al-athar. Al-athar itu dalil-dalil yang diambil dari sahani, dari Rasul dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama salaf. Kemudian dikatakan juga di dalam suatu makalah, ya ma'syaral qurra, ini dari Hudzaifah. Wahai orang-orang yang hanya tukang ahli baca Al-Qur'an. Istaqimu, istiqomalah kamu. Qad subiktum, kamu ini sudah didahului sabqan ba'ida. Didahului jaraknya sangat jauh, artinya banyak orang yang hanya hafal 1-2 surat itu nilainya di hadapannya Allah lebih tinggi dari kamu sekarang hanya dari kamu hafal Al-Qur'an. Kamu akan sesat sesesat-sesatnya. Abdullah ibn Amr bin As mengatakan, ma'ubtudi'at bid'atun, tidaklah satu bid'ah diada-adakan, illa izdadat mudiyan, kecuali semakin parah. Makanya bid'ah itu asalnya yang gede itu kecil. Maka diceritakan tadi kasusnya Abdullah ibn Mas'ud dengan Abu Musa al-Ash'ari. Orang-orang yang berpikir dengan kerikil itu ternyata mereka semua menjadi tokoh-tokoh perang antara Ali dengan Khawarij. Semua orang yang pikir di masjid tadi itu menjadi tokoh-tokoh Khawarij memerangnya Ali. Coba bayangkan. Awalnya pikir. Sehingga di sini tidak boleh kita itu meremehkan bid'ah. Karena bid'ah yang besar itu dari yang kecil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarh Sunnahnya itu, ulama salaf itu sangat takut terhadap bid'ah sekecil apapun. Karena bid'ah yang besar itu dari yang kecil. Abdullah ibn Umar mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang sebagian orang itu baik. Dari sini hadirin sekalian, tidak ada bid'ah yang hasanah. Semua telah dimutlakkan oleh Rasulullah umum. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dalalah. Abdullah ibn Umar juga mengatakan setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang sebagian manusia itu baik. Ini pernyataan-pernyataan sebagian sahabat. Adapun ulama-ulama sunnah dan tabi'in lebih tegas lagi hadirin sekalian. Abul Jauza mengatakan, aku bertetangga dengan monyet sama babi lebih mendingan daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Ini jangan disampaikan sembarangan ya. Nanti bisa-bisa dikepukin orang. Ya, dikatakan oleh Abu As-Sakhtiyani, ini Ayyub As-Sakhtiyani, mazdada sahibu bid'atin izdihadan illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah sahibu bid'ah, ahlul bid'ah itu semakin istihad, semakin bersungguh-sungguh ngamalin bid'ah, maka semakin menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin dekat, bukan semakin dapat pahala, akan tetapi semakin jauh. Makanya orang itu kalau semakin menekuni bid'ah itu bukan semakin baik. Ya, bukan semakin baik. Coba aja sekarang bid'ah di masjid ditekuni. Di antaranya kur setiap menjelang sholat ditekuni, semakin tambah. Ada masuk lagu ini lagu itu, nasyid juga masuk, gandangan Jawa juga masuk, semuanya dibaca setelah ini sebelum sholat. Alasannya zikir, di mana zikirnya? Ya, Maka di sini ada hak kasus lagi yang lebih jelas sikap terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Yunus ibnu Ubaid pernah menemui anaknya belajar ikut-ikutan taklim kepada Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini ahlul bid'ah, tokoh pencetus orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Ini Amr bin Ubaid. Langsung hadirin sekalian, Yunus bin Am ini bin Ubaid menarik anaknya, kemudian didudukkan, dinasihati, wahai anakku, kamu saya larang berzina, saya larang mencuri, saya larang minum khamr, tapi kalau seandainya kamu nanti ketemu Allah membawa dosa mencuri, zina, minum khamr itu, masih mendingan, masih saya anggap itu apa namanya ringan ketimbang kamu nanti ketemu Allah pernah ketemu dengan Amr bin Ubaid ini. Kenapa hadirin sekalian? Karena zina, mencuri, minum khamr merusak moral, tetapi Amr bin Ubaid ini merusak akidah. Maka di sini mendidik anak, hati-hati Bu. Jangan-jangan kita ingin yang baik ternyata belajar bid'ah. Nah ini kan Imam Al-Auza'i mengatakan, isbir ala sunnah, sabarlah kamu di atas sunnah. Dan juga Abu Qilabah mengatakan, mabtada'a rajulun bid'atan illa stahalla sayf, tidaklah seseorang mengadakan suatu kebid'ahan kecuali telah menghalalkan pedang, artinya membuka front peperangan. Maka antum lihat semua penyebab peperangan antar saudara muslim itu awalnya bid'ah, sumbernya bid'ah. Zaman Utsman, zaman Ali, zaman seterusnya sampai sekarang. Kayaknya di sini kita hati-hati. Lalu hadirin sekalian, di sini kita akan membantah bantahan orang ini, pernyataan orang atau subhat orang yang mengatakan bid'ah itu ada dua macam, ada yang bid'ah dolalah, ada yang bid'ah hasanah. Apa benar? Disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam karangan Imam Asy-Syatibi. Nanti bisa dibuka di sana kalau memang bisa. Dia mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada dan tidak mungkin bid'ah itu dikatakan hasanah. Alasannya pertama, bahwa dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah bid'ah yang sangat banyak sekali itu tidak ada satupun dalil yang dikecualikan. Saya ulangi lagi. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang bid'ah yang sangat banyak itu tidak ada satupun yang menyatakan bid'ah itu semuanya sesat kecuali, enggak ada. Semuanya umum, semuanya mutlak. Ini menunjukkan mengecualikan sesuatu yang tidak ada dalilnya ditolak. Yang kedua, setiap dalil-dalil syar'i atau kaedah-kaedah fikih yang sifatnya umum, tidak ada pengecualian, tidak ada pengkhususan, tidak ada pembatasan, maka kaedah itu, dalil itu harus kita biarkan umum mutlak. Saya ulangi lagi. Setiap dalil syar'i yang umum, setiap kaedah fikih yang umum, tidak ada pengecualian, tidak ada pengkhususan, tidak ada pembatasan, maka harus kita biarkan umum mutlak apa adanya, tidak boleh dikhususkan, dikecualikan. Tuh. Sehingga kita tidak boleh mengatakan kullu bid'atin dalalah kecuali, karena tidak ada dalil yang mengecualikan. Semua bid'ah itu sesat kecuali tahlilan umpamanya. Enggak boleh. Yang ketiga, seluruh sahabat dan tabi'in serta a'immatus sunnah. Siapa a'immatus sunnah itu hadirin sekalian? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i. Ini imam sunnah. Jadi semua sahabat, tabi'in dan imam-imam sunnah telah sepakat membenci bid'ah dan menganggap buruk ahlul bid'ah. Itu enggak ada pengecualian. Kali berani dan sok jago mengecualikan, ulama aja enggak berani. Yang nomor empat, ini dalil yang paling kuat. Menurut bahasa bid'ah itu, menurut istilah syar'i, nanti juga kita akan definisikan. Yang namanya bid'ah itu sesuatu ajaran atau cara yang dibuat untuk nandingi ngelawan syariat. Pasti gak ada dalilnya kan? Maka otomatis semuanya baik. Ini semua azan, semuanya buruk. Tidak ada yang baik. Udahlah, kalau kita terpaksa mengatakan baik, hasanah, berarti di sini kalau sesuatu dianggap baik, pasti ada dalilnya. Sudah bukan bid'ah lagi. Wong sudah baik, kan berarti dianjurkan. Sesuatu yang dianjurkan pasti ada dalilnya. Sesuatu yang ada dalilnya, gak mungkin bid'ah lagi. Makanya untuk dikatakan bid'ah hasanah itu gak ketemu. Karena bid'ah itu sesuatu ajaran yang diada-ada, tidak ada dalilnya untuk melawan syariah. Hasanah itu pasti dianjurkan, dianjurkan pasti ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, bukan bid'ah lagi. Wong dianjurkan kok, berarti masyru', berarti termasuk syariat. Tuh. Insya Allah dengan dalil empat ini, ahlul bid'ah pasti kelenger mendengarnya. Tuh. Maka dengan demikian kita tidak ada dan tidak mungkin serta tidak punya dalil lagi untuk mengatakan bid'atun hasanatun. Iya. Ya kalau bid'ah enggak ada dalilnya, hasanah ada dalilnya. Gimana? Bid'ah hasanah ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Kan bingung itu. Orang diajak untuk berpikir bingung itu kan bukan Islam namanya. Sekarang kita akan bahas definisi daripada al-bid'ah. Bid'ah menurut bahasa itu asy-syai'ul mukhtara la ala mithalin sabiqin. Sesuatu yang diada-ada, tidak ada contoh sebelumnya. Jadi setiap segala sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, menurut bahasa itu bid'ah gitu ya Bu ya. Umpamanya dulu gak ada pesawat, sekarang ada pesawat, secara bahasa itu bid'ah gitu. Namun segala macam ajaran syariat Bu yang dipandang itu definisi syariatnya. Maka dengarkan dengan baik. Inilah yang penting, definisi bid'ah menurut syariat. Di sana ada beberapa definisi, namun saya pilih definisi yang paling pas, yaitu definisinya Imam Asy-Syatibi dan Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Asy-Syatibi mengatakan, al-bid'atu, bid'ah itu ialah tariqatun fiddin, ajaran cara ibadah di dalam agama. Mukhtara'atun yang diada-ada, tudahi syar'iyyah, untuk nandingi syariat. Umpamanya, orang berzina itu kalau sudah menikah harus dirajam. ternyata didenda pakai duit 2 juta. Ini namanya membuat cara, membuat hukum, ajaran yang nandingi syariat, melawan syariat. Itu. Umpamanya, sekarang yang namanya mendirikan, menegakkan negara itu dasarnya Majelis Syura. Sekarang buat demokrasi, ini namanya nandingi syariat, nandingi sistem. Karena masalah negara itu termasuk bagian agama, mengada-ada sistem di dalam negara juga termasuk agama, maka kita menggunakan sistem, bukan sistem negara, bukan sistem Islam juga, termasuk nandingi syariat. Ini yaqsudu bisuluki 'alaiha, cara ajaran ini tadi itu dibikin untuk dibuat ajaran dia. Tujuannya apa? Al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, biasanya untuk menambah nilai lebih ibadah kepada Allah, rata-rata gitu. Maka orang yang menambah zikir itu rata-rata diada-ada, tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya, tetapi untuk al-mubalaghah, berlebihan di dalam ibadah kepada Allah. Mengira kalau nambahi la ilaha illallah itu semakin mantap, gitu kan, gitu. Mantap ajalah ini dalilnya, cuma satu itu mantap. Gitu. Nah, selanjutnya menurut definisi Ibnu Rajab Al-Hanbali, ma uhdisa mimma la asla lahu fi syari'ah yadullu alaihi. Segala sesuatu yang diada-ada tidak ada asal usulnya, tidak ada dasarnya di dalam syariat yang menunjukkan hal itu. Saya ulangi, apa-apa yang diada-ada yang tidak ada asal usulnya atau dasarnya di dalam syariat yang menunjukkan hal itu. Menunjukkan hal itu. Umpamanya begini, peringatan Maulid Nabi. Asal usulnya dari mana? Enggak ada. Tuh kan? Dasarnya apa? Juga enggak ada. Sehingga ibu-ibu sekalian, ini juga mungkin termasuk barang yang didengar baru. Peringatan Maulid Nabi itu tidak ada ajaran. Alasannya pertama, tanyakan kepada orang yang melakukan peringatan Maulid Nabi. Anda melakukan peringatan Maulid Nabi ini niatnya ibadah atau tidak ibadah? Itu dok pertanyaannya, enggak lebih. Pasti dia menjawab pertama kali, ya ibadah Ustaz. Masa saya melakukan kayak ini niatnya enggak ibadah? Pertanyaan yang kita harus kirim setelahnya, mana dalilnya? Mungkin enggak orang melakukan ibadah tanpa dalil? Enggak mungkin. Bagaimana orang yang ibadah itu ingin mencari pahala enggak ada dalilnya? Siapa yang jamin surganya? Mau nebeng. Maka di sini ibadah harus dasarnya dalil, karena ibadah itu cari pahala, pahala itu konsekuensinya surga. Tidak mungkin sama sekali orang beribadah tanpa dalil, karena enggak ada yang jamin surganya. Plak. Pasti jawabnya yang kedua, bukan ibadah Ustaz, cuman ya daripada bengong nganggur, tradisi kan begitu. Sudah, tradisi macam-macam lah alasan kamu. Pertanyaan yang kedua, tahapan kedua yang harus kita ini ajukan. Kamu melaksanakan peringatan Maulid Nabi apapun bentuknya, alasannya niatnya cari pahala atau tidak? Maka pasti jawaban pertamanya cari pahala dong Ustaz. Kan kita sudah ngorbanin makanan, ngundang Ustaz macam-macam. Mungkin enggak Anda mencari pahala dari sesuatu yang bukan ibadah? Anda sendiri mengatakan tadi bukan ibadah. Jawabannya jelas tidak mungkin, maka dia akan menjawab, ini bukan cari pahala Ustaz. Ngapain mendingan setak daripada ini enggak dapat pahala. Iya, mendingan sekah kan? Oke. Iya. Syiar Islam itu tujuan di dalam kaidah fikih menjalankan tujuan menghalalkan sarana itu tak ada ceritanya. Boleh enggak sekarang saya bersedekah dengan harta nyuri walaupun dari Cina? Enggak boleh, walaupun miliknya orang kafir. Boleh kita sekarang melaksanakan sesuatu, tetapi al-ghayatu ta'khudul hukmal wasail. Tujuan itu hukumnya sama dengan wasilah. Artinya tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Itu kan kaidah. Sekarang tujuan baik dengan cara-cara yang tidak terpuji bid'ah. Apa yang mungkin? Tidak mungkin. Pokoknya hadirin sekalian, intinya benar itu satu, sunnah itu satu, gampang kok. Walaupun sesat itu seribu. Tuh. Yang selanjutnya hadirin sekalian, di sini cukup, masih ada waktu. Kita akan membahas pembagian bid'ah. Yang pertama hadirin sekalian, bid'ah itu ada bid'atun hakikiyah. Bid'atun hakikiyah. Artinya bid'atun hakikiyah itu bid'ah dari mulai asasnya itu sudah bid'ah. Umpamanya tadi saya katakan sholat, kalau memang yang sunnah itu yang wajib kan jelas, yang sunnah juga jelas. Ada orang yang mengadakan sunnah, ini sholat, sholat kafaratun lima fatani umpamanya. Sholat kafaratun lima fatani ini sholat untuk nebus sholat lima waktu yang jebol-jebol. Maka selama setahun ini karena mungkin saja ada yang lowong, maka sholat kafaratun lima fatani biar tertebus. Ini namanya sejak asas sudah bid'ah. Ini namanya bid'ah hakiki. Ada lagi sholat rogoib, sholat nisfu sya'ban. Ada sholat kafaratul baul. Kafaratul baul itu kan kencing dan percikannya kan menyebabkan siksa kubur. Maka dengan sholat itu terhindar dari siksa kubur. Ini kan ngarang. Nah, itu. Terus kemudian ada bid'ah ibafiyah. Bid'ah sandaran. Gini loh bu ya, bid'ah ibafiyah itu. Dari sisi tertentu sunnah, tetapi dilihat dari tambahannya itu jadi bid'ah. Umpamanya dakwah itu kan sunnah, tapi dilakukan peringatan maulid Nabi, dari sisi dakwahnya itu sunnah, tapi dari sisi nempelnya ke peringatan maulid Nabi jadi bid'ah. Makanya bid'atun idhafiyah jadinya juga bid'ah. Nah ini banyak yang gak ngerti. Umpamanya sekarang ini dari sisi la ilaha illallah bagus, baca sholawat bagus, baca subhanallah 33 bagus. Tapi dikait-kaitkan dengan kematian, ini namanya idhafiyah. Dari sisi bacaannya bagus, dari sisi kaitannya dengan selamatan ini bid'ah, jadinya bid'atun idhafiyah. Enak kan? Ada bid'atun adiyatun ta'budiyah. Ada bid'atun adiyatun ta'budiyah. Artinya bid'atun adiyah aslinya itu ada kebiasaan bu ya. Umpamanya ada orang yang menjadikan adat kebiasaan menjemur diri di matahari. Kemudian kok dikait-kaitkan dengan ibadah umpamanya. Saya bernazar jemur badan di pagi matahari selama satu hari. Ini jadinya bid'ah. Karena dari sisi jemur, apa? Jemur diri di sinar matahari itu bukan ibadah. Dikaitkan dengan ibadah jadinya bid'ah. Ini namanya adiyatun ta'budiyah. Itu. Masih banyak contohnya ya. Satu hal-hal yang tidak dianggap baik oleh syariat, kemudian dianggap dilazimkan, ini namanya bid'atun ta'adiyatun ta'abudiyah. Kemudian ada bid'atun fi'liyatun tarkiyah. Bid'atun fi'liyatun tarkiyah. Suatu contoh gini Bu ya. Mengerjakan barang-barang yang mubah atau makruh atau haram itu kan maksiat ya Pak ya. Kalau mubah enggak ya. Kalau makruh bisa berdosa. Kalau haram itu kan dosa ya, jelas dosa. Tapi gini, saya berzina meyakini bahwa zina itu halal, dapat pahala, ini jadinya bid'ah. Itu namanya bid'atun fi'liyatun. Apalagi orang gadu lucu sama Darmo Gandul itu meyakini kalau zina itu naiknya dari arah kanan itu halal. Ini jadinya bid'atun fi'liyatun. Ada tarkiyah. Meninggalkan wajib itu kan dosa ya Bu ya. Meninggalkan yang sunnah tidak apa-apa. Meninggalkan yang mubah apalagi tidak ada apa-apa. Tapi ibu meninggalkan satu makanan nasi kan mubah. Yakin dan meyakini bahwa saya nanti kalau enggak makan nasi dapat ilmu ini. Kalau enggak makan daging nanti dapat ini. Ini jadinya bid'ah. Makanya kita katakan orang kosong roh enggak makan daging yang tidak ada nyawanya ini, enggak makan barang-barang daging yang ada nyawanya itu, kalau niatnya hanya sekedar menjaga kesehatan boleh mubah, tapi kalau niatnya itu ada nilai ritualnya jadinya bid'ah, dan rata-rata orang niatnya ritual. Iya kan? Nanti kalau tidak makan barang-barang ini, daging-daging ya, dapat kelebihan karomah, bisa ini bisa itu, ini sudah nilai ritual jadi bid'ah. Tapi kalau sekarang bapak ibu sekalian nggak makan daging karena kolesterolnya banyak, ya nggak apa-apa. Itu makanya di sini ada bid'atun fi'liyatun tarkiyatun, mengerjakan sesuatu yang dilarang karena ada unsur meyakini baik, atau meninggalkan sesuatu yang sunnah, yang wajib, meyakini itu baik, itu terjebak kepada kebid'ahan. Ini lembut, halus, mohon dipahami Bu ya. Ninggalin sholat dosa, tapi kalau sekarang yakin ninggalin sholat itu boleh, bagus, ini yang bid'ah. Atau dia meyakini bahwa saya itu boleh gak sholat, kamu itu belum nyampe makomnya, kamu masih ini harus sholat, kamu ini Islamnya masih kulit, saya ini sudah hakikat, sudah boleh meninggalkan sholat, ini yang bid'ah. Juga begitu, sekarang makan nasi boleh, makan daging boleh, gak makan nasi, gak makan daging juga boleh. Tapi enggak makan nasi, enggak makan daging, niatnya, nilainya ritual, jadinya bid'ah ini ya. Ada lagi bid'atun i'tiqadiyatun amaliyah, bid'ah yang berkaitan dengan i'tiqad. Ya. Banyak sekali ya. Terus kemudian ada bid'atun amaliyah, bid'ah-bid'ah yang kali berkaitan dengan amaliyah kerjaan kita. Bid'ah yang i'tiqad itu contohnya bid'ahnya orang Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ini ya, termasuk. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah mengerjakan suatu kebid'ahan. Kemudian hadirin sekalian, barang siapa yang sekarang ini mengingkari asma, mengingkari sifat, juga termasuk mengadakan bid'atun ini i'tiqadiyatun. Adapun bid'atun amaliyatun di dalam masalah amal-amalan, dari mulai tradisi, kemudian budaya, ibadah itu ada yang kaitannya dengan aslul ibadah ya, ada yang kaitannya dengan asal usul ibadah, bid'ah seluruhnya. ada kaitannya dengan caranya, Bu. Sholatnya benar, caranya enggak benar. Lah ini kan jadinya bid'ah juga. Doa itu sunnah. Tapi cara berdoa itu enggak sunnah, ya jadi salah. Akhirnya dikatakan bid'ah, kurang habis doa terus mengusap ke muka. Ini kan itu. Terus kemudian ada yang kaitannya dengan menambahi sholat, ditambahi 5 rakaat ya. Sholat duhur jadi 5 rakaat. Ini tambahan dari sisi waktu. Atau dikurangi duhur 3 rakaat. Sengaja itu. Makanya bisa ngurangi, bisa nambahi, bisa caranya. Demikianlah hadirin sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan masalah kita wajib mengikuti sunnah, menjalankan sunnah, menghindarkan kebid'ahan, mengada-ada di dalam ajaran al-Islam. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, at-tambih peringatan. Ada satu pesan dan kesan dari ulama-ulama. Kita disuruh sabar di atas sunnah. Jangan sampai kita tergiur banyaknya orang yang mengamalkan bid'ah. Kita kadang-kadang, masya Allah hadirin sekalian, membuat hati kecut. Di mana-mana ngadain peringatan. Di mana-mana ngadain nyekar. Ya, ini kadang-kadang membuat ahli sunnah yang baru saja belajar kecut hatinya. Aduh, saya ini kok enggak ada temannya. Maka As-Sufyan As-Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum huraba." Berwasiatlah baik-baik terhadap ahli sunnah karena dia nanti dianggap aneh, asing. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil huraba." Akan sukseslah, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Alladzina yuslihuna ma afsada an-nas, orang-orang yang membenahi, meluruskan apa-apa yang dirusak oleh manusia, maksudnya syariat. Maka jangan sekarang itu yang penting aneh nyeleneh. Yang dimaksud huraba itu orang-orang yang berusaha membenahi, meluruskan apa-apa yang dirusak oleh manusia. Sunnah diluruskan, apa saja yang berkaitan dengan ad-din al-Islam, ajaran Islam diluruskan karena telah dirusak oleh penyelewengan, kesesatan, kebid'ahan dan yang lainnya. Terus kemudian hadirin sekalian, di dalam menyampaikan hal-hal seperti ini harus dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kembali kepada sunnah. Ajaklah kembali kepada al-Islam dan menghindarkan bid'ah dengan al-hikmah. Hikmah itu apa hadirin sekalian? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya, kita jelaskan sejelas-jelasnya dengan bahasa yang baik. Seperti yang telah dipesan oleh Allah kepada Musa. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Katakan kepada mereka dengan lemah lembut, kepada Fir'aun dengan lemah lembut, ucapan yang sopan, mudah-mudahan dia takut dan bertakwa. Ternyata hadirin sekalian, Fir'aun juga enggak masuk agamanya Nabi Musa. Bukan salahnya Nabi Musa. Intinya Bu ya, yang penting ajaran yang kita sampaikan benar, cara yang kita pakai juga benar, maka tawakkal ala Allah, kita serahkan kepada Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah bagi orang yang engkau paling cintai pun ya. Sekalipun engkau paling cintai, paling senangi, paling dekat. Seperti kasusnya Abu Thalib sendiri pamannya. Itu pertama. Wal mau'idatul hasanah, artinya kita jelaskan dengan dalil-dalil yang bagus Bu. Jangan mengatakan bid'ah sudah titik. Orang enggak ngerti, bingung. Bid'ahnya ini dari sisi mana, Bu? Dari sisi mana, Mas? Dari sisi mana, Pak? Itu dijelaskan. Ini bid'ah, karena bertentangan dengan dalil ini, Rasul tidak mengamalkan, sahabat tidak mengamalkan. Kita jelaskan dalil-dalil bahaya bid'ah. Insyaallah orang yang mendengarkan akan bisa menerima, apalagi orang yang ingin mencari kebenaran. Namun bu ya, orang yang di hadapan kita itu memang ada tiga. Pertama, ada orang yang ingin cari kebenaran, maka cukup dengan al-hikmah langsung diterima. Ada kadang-kadang mad'u yang kita ajak ini bimbang, ragu-ragu, maju mundur, harus membutuhkan mau'idatul hasanah, sedikit penjelasan agak detail. Ada kadang-kadang yel-ngeyel, yaitu ya, maka dibutuhkan al-wajadil humdillati hiya ahsan, berdebat, adu argumen yang bagus, jangan debat kusir. Kalau sekarang kita debat tidak menggunakan dasar, mundur, karena menangnya adalah kalah dan kalahnya adalah menang. Itu yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Maka dia mengatakan, "Idza nataqa as-safihu falam tujibhu fa inna khairan min ijabatihi as-sukutu." Kalau ada orang bodoh mendebat kamu, maka jawaban yang terbaik adalah diam, karena sebaik-baik jawaban adalah diam. Karena menangnya adalah kalah dan kalahnya itu menang. Artinya diamnya itu menang dan kita ladeni, kita berarti kalah. Karena enggak ada standarnya nanti debat. Enggak ada jelunturung akhirnya. Sehingga jangan sampai kita terjebak ke situ. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah kita bertawakal kepada Allah sambil berdoa, kebenaran yang kita sampaikan akan diterima. Kalau dari hati ikhlas, akan juga tumbuh di hati dengan ikhlas tulus diterima. Kalau hanya dari lisan, tidak kita barengi dengan argumen yang benar bu, nanti akan nyampe ke lisan juga, keluar masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, akhirnya kurang bermanfaat. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan seputar masalah hadis, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawa rabbun. Penjelasan detail ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membuat hati kita berubah yang selama ini meyakini kebid'ahan, dan mungkin menjadi tambahan kita bu, untuk dasar kita menyampaikan kebenaran kepada manusia. Karena intinya al-haq itu memang pahit. Qulil haqqa walau kana murra. Ucapkan, sampaikan kebenaran itu walaupun dirasa pahit. Kita akhiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.